buat kalian yang belum subscribe, biar untuk subscribe channel itu. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, dan tentunya share video-video tersebut. See you online.